Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin, pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Ishratun Nisa oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih pada bab Al-Qur'ah. Bab Al-Qur'ah adalah bab tentang bagaimana Rasulullah SAW mengundi istri-istrinya ketika akan safar, yaitu dengan qura'ah. Siapa yang keluar namanya maka dia yang akan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam safarnya. Dan kebetulan di dalam hadis-hadis qura'ah ada hadis tentang hadis al-ifk. Hadis tentang Aisyah yang tertinggal dari rombongan dan kemudian terjadilah fitnah yang dihembuskan oleh para munafikin bahwa Aisyah begini dan begitu, sampai kemudian Allah turunkan ayat bara'ah atau ayat yang membebaskan Aisyah dari tuduhan tersebut. Dan ini menunjukkan keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha, dibela oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung min fawqi sab'i samawat. Di dalam bab qura'ah juga, setelah hadis al-ifk, kenapa hadis al-ifk ini dimasukkan ke dalam babul qura'ah? Karena diawali dengan riwayat Rasulullah SAW mengundi dan keluarlah Aisyah, sehingga dimasukkan dalam bab ini. Hadis berikutnya, qala al-Imam An-Nasa'i rahimahullah, akhbarana Ahmad ibn Sulaiman, qala akhbarana al-Fadl ibn Dukain, qala akhbarana Abdul Wahid ibn Ayman, qala haddathani ibn Abi Mulaika, anil Qasim ibn Muhammad an Aisyata qalat. Disebutkan sanadnya sampai kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kana Rasulullah SAW idza kharaja aqra'a baina nisa'ihi. Kata Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW kalau akan keluar safar beliau mengundi di antara istri-istrinya. Fatalatil qura'ah ala Aisyah wa Hafsah. Maka dalam undian tersebut keluarlah nama Aisyah dan nama Hafsah. Fakharajata ma'ahu jami'an. Maka keluarlah Aisyah dan Hafsah radhiyallahu taala anhuma, istri Rasulullah sallam yang bernama Aisyah dan istri Rasulullah sallam yang bernama Hafsah. Keduanya keluar bersama beliau dalam safar tersebut. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza kana bil lail sara ma'a Aisyah. Dan biasanya Rasulullah sallam kalau di malam hari dalam perjalanan beliau akan berjalan bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa yatahaddats ma'aha. Beliau biasa berbincang-bincang berbicara dengannya. Faqalat Hafsah li Aisyah. Maka Hafsah pada satu hari dalam safar tersebut berkata kepada Aisyah, ala tarkabina al-laila ba'iri wa arkab ba'irak fatandurin wa anzur. Bagaimana pendapatmu wahai Aisyah kalau kita bertukar kendaraan, engkau menaiki untaku dan aku menaiki untamu. Fatandurina wa anzur, maka kamu bisa melihat apa yang terjadi nanti dan aku pun bisa melihat bagaimana terjadi padamu. Qalat bala. Kata Aisyah, bala artinya persetujuan. Taib kalau begitu. Farakibat Aisyah ala ba'iri Hafsah. Maka Aisyah menaiki untanya Hafsah. Warakibat Hafsah ala ba'iri Aisyah. Sedangkan Hafsah menaiki untanya Aisyah. Faja'a Rasulullah SAW ila jamali Aisyah. Maka datanglah Rasulullah SAW ala alihi wasallam menghampiri untanya Aisyah. Wa alaihi Hafsah. Sedangkan di atasnya sesungguhnya adalah Hafsah. Fasallama alaiha. Rasulullah SAW memberi salam. Kemudian menuntunnya dan berjalan bersamanya. Hatta nazalu. Sampai berjalan. Kemudian sampai singgah di satu tempat persinggahan. Faftaqadat Aisyah. Ketika itu Aisyah kehilangan. Mana Rasulullah SAW dengan Hafsah. Fagharat. Maka mulailah Aisyah cemburu. Kemana gerangan Hafsah dengan Rasulullah SAW. Falamma nazalat ja'alat taj'al rijlaiha 'ala al-idkhir, maka ketika singgah di tempat tersebut, maka Aisyah menggerak-gerakkan kakinya di rerumputan dan berkata, ya Rabbi sallit 'alayya aqraman aw hayyatan taldaguni. Ya Allah, ya Rabbi, jadikanlah seekor kalajengking atau ular yang menyengat aku. Kada sedihnya beliau. Cemburu, sedih, dan kecewa. Kenapa dia mau bertukar kendaraan dengan Hafsah. Sehingga dia berkata, ya Rabbi salit alaiya akraban. Kakinya dijulurkan ke rerumputan. Dan mengatakan, mudah-mudahan, ya Allah, ada kalajengking atau ular yang menyengat saya. Rasuluk, fala astati'an akula lahu syai'an. Mengadukan kepada Allah. Ya Allah, aku tidak bisa berkata apa-apa tentang ini. Ini menyesali kenapa beliau mau bertukar dengan Hafsah. Ikhwan ibn a'azakumullah, asyahid dalam pembahasan ini tentunya adalah Al-Qur'ah. Karena babnya bab Al-Qur'ah. Bagaimana Rasulullah SAW setiap safar mengundi istri-istrinya dengan adil. Siapa yang namanya keluar, maka dia yang akan dibawa. Ikhwani fillah na'azakumullah, sedangkan apa yang terjadi pada Hafsah dan Aisyah adalah sebagaimana biasanya para istri dengan madunya. Mereka saling bersaing untuk bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ketika Aisyah dalam keadaan dia sebagaimana keadaan beliau yang polos radhiyallahu taala anha, maka beliau mengatakan, "Iya, kita lihat apa yang terjadi pada Rasulullah sallam." Artinya ya, begitu saja seperti senda gurau, Rasulullah pasti bingung nih. Karena untanya yang punya Aisyah dipakai Hafsah, sedangkan yang punya Hafsah dinaiki Aisyah. Tapi ternyata Aisyah akhirnya cemburu, dan kemudian beliau menyatakan, ya Rabbi, kalau saja aku terkena akrab, terkena kalajengking, atau disengat, atau dipatuk ular sekalian. Ya Rabbi, Rasulmu, aku gak bisa berbicara apapun. Ikhwani fi dinna a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah keadaan Rasulullah SAW dengan keluarganya. Demikian pula Aisyah dan Hafsah, semoga Allah meridhai keduanya. Mereka adalah orang-orang yang istimewa dan orang-orang yang memiliki masya Allah kecintaan kepada Rasulullah SAW. Dan juga Rasulullah SAW sangat adil, selalu mengundi istri-istrinya setiap safar. Bab berikutnya setelah babul qur'ah adalah bab al-mar'atu tahibu yaumaha limra'atin min nisa'i zawjiha. Bab tentang seorang wanita menghadiahkan gilirannya untuk istri suaminya yang lain. Saya ulangi, al-mar'ah tahibu yaumaha limra'atin min nisa'i zawjiha. Seorang wanita yang menyerahkan giliran harinya kepada istrinya yang lain dari istri-istri suaminya. Qala Imam An-Nasa'i rahimahullah, akhbarana Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim. Qala anba'ana Yazid, qala anba'ana Hammad an Thabit al-Bunani an Sumayyah an Aisyata qalat. disebutkan sanadnya sampai kepada Aisyah juga, semoga Allah meridhai beliau. Qalat, beliau berkata, wajada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala Safiyyah. Nabi pernah marah kepada Safiyyah radhiyallahu taala anha. Faqalat li, maka Safiyyah berkata kepadaku, kata Aisyah, hal laka ila an turdina Rasulullah anni? Wahai Aisyah, bisakah engkau membuat Rasulullah SAW ridho kepadaku? Wa aj'al laki yaumi. Wa aj'al laki yaumi. Bisakah engkau membuat Rasulullah SAW ridho kepadaku? Dan aku jadikan hariku atau giliranku untukmu. Kata Aisyah, na'am, aku bisa. Fa akhadtu khimaran laha masbughan biza'faran. Maka aku pun mengambil kerudung dia yang sudah dicelup dengan za'faran. Rasastuhu bilma, aku perciki dengan air. Thumma khtamartu bihi, kemudian aku pakai. Fadakaltu alaihi fi yaumiha, kemudian aku menemui Rasulullah SAW pada giliran dia, giliran Safiyyah. Fajalastu ila jambihi, maka aku pun duduk di sebelahnya dalam keadaan sudah memakai kerudung yang harum. Maka Nabi menyatakan, ilaika ya Aisyah, ilaiki ya Aisyah, falaysa hadha biyaumik, menjauhlah dariku wahai Aisyah, ini bukan giliranmu. Fakultu, maka kau katakan kepada Rasulullah SAW, fadlullah yu'tihi man yasha. Thumma akhbartu khabari, aku katakan fadlullah yu'tihi man yasha, ini fadilah dari Allah, Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Thumma akhbartu khabari, kemudian aku khabarkan kepada Rasulullah SAW beritanya bahwasanya Safiyyah meminta keriduanmu, meminta maaf kepadamu, meminta agar engkau ridho kepadanya dan menghadiahkan gilirannya kepadaku. Dan Rasulullah SAW tidak menentangnya atau tidak membantahnya. Artinya, barakallahu fikum, dalam kehidupan rumah tangga, seorang suami yang memiliki lebih dari satu istri, tidak mengapa kalau salah satu istrinya memberikan haknya atau memberikan gilirannya kepada istrinya yang lain. Dan ikhwan fillah a'azakumullah, yang dituju oleh mereka berlomba-lomba para istri-istri Nabi adalah keriduan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di samping memang beliau adalah Rasulullah SAW, beliau juga suami mereka. Artinya para istri juga mereka semestinya bersaing untuk mendapatkan ridho suaminya. Bersaing dengan sehat untuk bagaimana mendapatkan keriduan suaminya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang penting bagi kita semuanya, bagi para suami dan juga bagi para istri, agar bisa melihat bagaimana rumah tangga yang indah yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai teladan kita dan teladan seluruh kaum muslimin. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam tasliman katsira.